Ojo kowe mikir kampanan, dadi aku sorotanan. Nanging tak kuat-kuat nih tu bersabar. Wis pancen tresno ku jajal kowe, tadi aku.